Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk membekali atau melengkapi bekal-bekal yang mesti kita kumpulkan dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah, dan yang perlu kita pertanyakan adalah bekal apa yang telah kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengumpulkan kita di tempat-tempat yang terbaik, di majelis-majelis yang utama, semisal majelis ilmu pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan menjadi bekal yang terbaik pula bagi kita untuk membenahi amaliah-amaliah agama kita. Dan mesti kita harus duduk belajar bersama-sama, karena ilmu itu memang hanya didapatkan dengan cara kita belajar. Innamal ilmu bita'allum. Nabi kita katakan bahwa ilmu itu hanya bisa dicari dengan cara kita belajar. Dan bapak sekalian, ilmu itu mesti sifatnya hanya kayak air, setetes demi setetes, mutasyakat dikerucuk kemudian langsung kata, sehingga beda dengan harta. Kita sakit sukih mendadak, sakit dapat warisan orang tua langsung jadi kaya raya. Tapi kalau ilmu mboten sakit, orang tua gak bisa mewariskan ilmu gelendeng gitu aja, kecuali kalau memang dicari dari awal, dikit demi sedikit dikumpulkan, dikit demi sedikit, itu sifat ilmu. Dan jangan lupa sekalian, dikumpulkannya kita di hari Jum'ah juga merupakan keberkahan tersendiri. Berkahnya hari Jum'ah secara umum dan berkahnya waktu pagi, karena waktu pagi termasuk di antara waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk tidur yang paling jelek itu adalah tidur setelah salat subuh atau setelah subuh, apalagi kalau tidurnya tanpa subuh. Ini adalah tidur yang paling jelek. Dan jangan lupa sekalian, sunah-sunah Jumat, nafamawan sunah Jumat. Satu, baca surat Al-Kahfi. Yang kedua, banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, banyak berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum berselawat itu diperbanyak, tetapi hari Jumat lebih dikhususkan lagi memperbanyak, yaitu selawat. Dan ini menunjukkan bahwa kita, atau yang sering kemudian digelar orang wahabi, anti solawat, yang para ulama jelaskan itu bukan anti solawat, tetapi solawat yang aneh-aneh dan solawat yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada solawat namanya solawat Fatih. Solawat ini kalau dibaca sekali itu keutamanya lebih daripada khatam Quran 6.000 kali. Seperti ini yang digali para ulama. Kemudian salawat-salawat yang dibuat-buat oleh manusia yang tidak pernah diajarkan Nabi, yang isinya kadang-kadang ghulu kepada Nabi, sehingga sampai pada tingkat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau juga mengandung bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh Rasul dan para sahabat dan para imam-imam yang empat. Ini yang para ulama ini ingatkan, sehingga bukan anti salawat, tetapi mengingkari berbagai macam jenis salawat yang tidak pernah diajarkan Nabi dan cara-cara pelaksanaan yang tidak pernah ini dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh. Demikian juga memperbanyak doa bagi sekalian, khususnya ba'dal asar adalah waktu yang mustajab untuk seorang hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa secara umum di semua waktu dan di semua tempat, tetapi ada waktu-waktu yang khusus, yang istimewa, dan ada pula tempat-tempat yang khusus yang istimewa. Seperti umumnya waktu istimewa, ya kalau dalam satu hari sepertiga malam yang terakhir. Kemudian diantara lagi adalah waktu-waktu antara qomat dan antara azan dan qomat. Ini adalah waktu yang termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian juga ini kalau satu pekan diantaranya adalah hari Jum'ah, khususnya adalah ba'dal asar. Adapun tempat contohnya yang umumnya di Multazam atau di tempat-tempat yang Allah memberikan ini tempat istimewa untuk dijabahkan doa. Yang demikian termasuk bagian ketentuan syariat yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kita insyaallah melanjutkan pembahasan kita. Kalau yang bawa buku, enggak ngasto buku, itu babnya bab yang ke-9. Yang terjemahan halamannya mungkin saya ketepun bersani halaman-halaman sekitar 60-an atau berapa. Mungkin ketepun bersani babnya adalah aqsamu asma'illah min haitsul ma'ani. Bab pembagian atau pengelompokan nama-nama Allah ditinjau dari sisi maknanya. Bapak sekalian, Allah yang telah memberitakan kepada kita memiliki nama-nama. Nama-nama Allah itu secara makna bisa dikelompokkan dalam beberapa, yaitu kelompok. Kelompok yang pertama adalah makana minha dalan ala sifatid dzatiyah. Nama-nama Allah yang menunjukkan tentang sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang lam yasal ar-rabbu wa la yasalu mutasifan biha. Ini sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah SWT, sifat yang senantiasa ada pada diri Allah SWT, tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Artinya sifat yang terus ada pada Allah, tidak berkaitan dengan kehendak. Contohnya adalah seperti umpamanya Al-Hayyu. Sifat nama Allah Al-Hayyu menunjukkan sifat Allah Al-Hayah. Ini Allah zat yang memiliki kehidupan. Ini sifat yang terus melekat pada diri Allah, tidak berkaitan dengan kehendak. Artinya kalau Allah mengendaki, Allah hidup. Kalau Allah tidak mengendaki, Allah tidak hidup. Enggak demikian. Tapi Allah terus senantiasa dalam keadaan ini hidup. Sehingga sifat yang tidak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW pernah ketika pidato Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah ketika pidato di hadapan para sahabat yang mengingatkan, membangkitkan kembali ubudiyah atau semangat beribadah mereka, saat mereka sedang dirundung rasa lesu dan hati yang gelap saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan yang sangat besar para sahabat kepada Nabi, maka hari wafatnya Nabi menjadi hari yang sangat gelap. Sebagaimana hari masuknya Rasulullah SAW ke Madinah adalah hari yang paling cerah, seakan-akan munculnya matahari yang menyingkap kegelapan yang gelap gulita. Dengan demikian juga hari ketika wafatnya Nabi adalah hari yang betul-betul menjadi hari yang paling gelap bagi para sahabat Nabi, hingga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan sahabat-sahabat yang ada seakan-akan tidak bisa menerima wafatnya Nabi, bahkan mengancam barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat akan aku potong kakinya. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memastikan wafatnya Nabi, beliau cium keningnya Nabi, dan telah dipastikan wafatnya Nabi, Abu Bakar pun kemudian keluar dan mulai bicara kepada manusia. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allah hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Ta'ala, Allah zat yang hidup dan tidak akan mengalami kematian. Lalu beliau membacakan ayat, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal ya Rasulullah, sebagaimana mereka manusia juga akan mengalami kematian. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Afa'in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang telah berlalu para rasul-rasul yang sebelumnya. Apakah seandainya Muhammad itu wafat atau Muhammad itu terbunuh, lalu kalian akan murtad kembali? Abu Bakar mengingatkan para manusia, mengingatkan para sahabat, dan membacakan ayat Allah, dan seakan-akan ayat ini bagi para sahabat ayat yang baru turun, padahal sudah mereka hafalkan di dada-dada mereka. Tapi gelapnya suasana seakan dia dilupakan dengan ayat tersebut, hingga dibacakan Abu Bakar As-Siddiq, dan baru mereka betul-betul menyadari bahwa beliau telah ini wafat dan berpisah selamanya dari kehidupan dunia ini. Nah sekalian, ini juga terkadang manusia sering lupa. Terkadang apa yang pernah didapatkan di pelajaran agama sering lupa. Oleh karena itulah pentingnya untuk senantiasa diingatkan, diingatkan, diingatkan, sehingga dia kembali kokoh dan kembali seperti apa yang diajarkan di dalam agama Allah Ta'ala. Beliau katakan bahwasanya Allah al-hayyul ladzi la yamut. Allah adalah zat yang hidup yang tidak pernah akan mengalami kematian. Sehingga ini sifat zatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga di antara sifat al-ali, ini nama Allah al-alim. Al-alim yang menunjukkan sifat itu ilmu. Jadi Allah senantiasa berilmu, yang ilmu Allah mencakup segala-galanya, yang ilmu Allah tidak diawali dari kebodohan, yang ilmu Allah tidak akan mengalami kerusakan, dan ilmu Allah tidak mengalami kelupaan. Ilmu Allah sempurna, total, dan pengetahuannya adalah mencakup ini sampai pada sedetail-detailnya satu perkara. Ini sifat, ini dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seperti sifat as-sam'a, ini nama Allah as-sami, Allah zat yang maha mendengar. Allah al-basir, zat yang maha melihat. Allah al-qawiyu, zat yang maha kuat. Allah al-aliyu, zat yang maha tinggi, tinggi zatnya, tinggi sifatnya. Allah al-aziz, zat yang maha pemilik izzah, kemuliaan. Ini semuanya adalah sifat, ini dzatiyah. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, nama-nama Allah yang itu menunjukkan sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan iradah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat. Allah berkehendak, Allah berbuat. Allah tidak berkehendak, Allah tidak berbuat. Seperti diantaranya dalam beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Ar-Razzaq. Allah zat yang berkehendak untuk memberikan rezeki. Allah Ar-Razzaq, ini Allah zat yang banyak memberikan rezeki kepada para hamba. Sifat Ar-Razzaq berkaitan dengan sifat fi'liyah. Artinya berkaitan dengan iradah, kehendak Allah. Terkadang Allah mengendaki memberikan rezeki, terkadang Allah tidak mengendaki memberikan rezeki pada seorang, sehingga pemberian rezeki Allah kepada orang pun berbeda-beda. Ada yang Allah berikan rezeki banyak, ada Allah berikan rezeki yang sedikit, dan semuanya tentu dengan hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang Allah lakukan adalah Allah Al-Hakim, penuh dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu di antaranya ketika Allah mengendaki hamba ini ada yang kaya, hamba ada yang miskin, karena memang kehidupan hanya akan jalan apabila mereka bisa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang kaya membutuhkan yang miskin, yang miskin membutuhkan yang kaya. Seandainya semuanya kemudian Allah buat kaya, tentu akan menjadi ini, mereka saling tidak membutuhkan dan repot sendiri. Ada orang-orang yang mau dipekerjakan itu karena dia butuh, sehingga mereka saling tertutupi kebutuhannya. Ya Allah berikan kekayaan dengan hartanya, dia banyak kerepotannya, bisa membayar orang-orang yang bisa dipekerjakan. Orang yang kekurang hartanya, mereka butuh harta, dia bisa kemudian bekerja pada orang-orang kaya. Kalau semuanya kaya, mana ada yang mau kemudian kerja? Kalau semuanya miskin, siapa yang diharapkan untuk bisa memberikan kepada mereka? Ini diantara bagian daripada hikmah Allah Ta'ala. Seperti nama Allah At-Tawwab, demikian juga At-Tawwab. Ini sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah untuk menerima taubat seseorang. Ada orang-orang yang taubatnya diterima Allah, Allah berkehendak menerima ketika dia memenuhi syarat ini diterimanya taubat. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menerima taubatnya hamba dengan syarat-syarat ketika dia memenuhi syarat diterimanya taubat. Di antaranya seperti dia benar-benar menyesal dengan perbuatannya, dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian dia tinggalkan perbuatannya, kemudian dia lakukan di waktu ketika taubat itu masih diterima. Itu berkaitan dengan kehendak Allah, kehendak untuk menerima taubat hamba. Ada orang yang Allah tidak kehendaki taubatnya itu diterima karena tidak memenuhi persyaratan taubat. Ada orang yang Allah ini tidak Allah berikan kehendak untuk bertaubat sehingga dia terus dalam keadaan melakukan perbuatan maksiat tanpa ada kerentak bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekalian, kerentak untuk bertaubat sendiri hendaknya kita minta kepada Allah taala. Karena ini juga berkaitan dengan pemberian Allah kepada seorang yakni kemauan untuk bertaubat. Karena seandainya seorang tidak dikehendaki Allah bertobat, maka tentu dia akan terus bergelimang dalam perbuatan kemaksiatan. Oleh karena itulah, hendaknya seorang hamba pun juga senantiasa yaitu meminta kepada Allah agar Allah menggerakkan hatinya untuk dimudahkan senantiasa bertobat kepada Allah taala. Sehingga orang yang bertobat itu sesungguhnya mendapatkan taufik Allah beberapa tempat, beberapa kali. Taufik yaitu ketika Allah memberikan hatinya tergerak untuk bertaubat, ini taufik yang pertama. Kemudian taufik ketika hamba itu kemudian betul-betul melaksanakan taubatnya, ini juga taufik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kerentak untuk bertaubat hendaknya juga senantiasa kita minta kepada Allah agar kita benar-benar apabila terpeleset dalam perbuatan buruk segera kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Al-Ghafur yang maknanya adalah Allah memiliki sifat yaitu memberikan maghfirah, sehingga diberikannya maghfirah, diberikannya ampunan itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang hamba diperintahkan Allah senantiasa pula untuk dia beristighfar, meminta Allah kepada Allah ini ampunan, dan Allah akan memberikan ampunan ketika dia memenuhi syarat-syarat untuk diampunkan oleh Allah taala. Allah Ar-Rahim, demikian pula berkaitan dengan kehendak Allah untuk memberikan rahmat. Sehingga hendaknya para hamba dia menempuh melakukan amal-amal yang menjadikan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar Allah berkehendak dia untuk memberikan rahmatnya. Ini contoh-contoh di antara nama-nama Allah yang masuk dalam kelompok sifat filiah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah berbuat. Allah tidak menghendaki, Allah tidak berbuat. Maka ayat-ayat yang berkaitan seperti ini contohnya, yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki, Allah ciptakan. Apa yang tidak Allah kehendaki, maka Allah tidak ciptakan. Wallahu yarzuqu ma yasha bighairi hisabin. Allah berkehendak memberikan rezeki kepada orang Allah kehendaki tanpa hisab. Allah memberikan rezeki orang yang Allah kehendaki tanpa hisab. Ada orang Allah kehendaki, Allah berikan rezeki buahnya tanpa hitungan sehingga serba dimudahkan dia untuk mendapatkan rezeki. Ada orang Allah kehendaki, tidak Allah berikan rezeki sehingga rezekinya serba sedikit, sehingga serba gagal usahanya, sulit dalam menempuh usaha. Ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubu Allahu 'ala man yasha. Allah menerima taubat orang yang Allah kehendaki. Sehingga ayat-ayat ini semuanya berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sekalian, kelompok nama-nama Allah dalatun ala tansih wa taqdis. Nama-nama yang menunjukkan kepada kesucian Allah dari segala kekurangan, dari segala cacat, aib, sehingga betul-betul menunjukkan bahwa Allah adalah sempurna mutlak. Allah dalam keadaan ini sempurna mutlak, tidak ada kekurangan apapun yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara nama-nama Allah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sempurna mutlak itu seperti nama Allah Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh. Ini adalah nama-nama Allah yang memiliki makna Allah sempurna mutlak. Al-Quddus artinya Allah Zat yang Maha Suci, suci dari segala kekurangan, suci dari segala aib-aib, sehingga orang-orang yang mereka menisbatkan sifat kurang bagi Allah, artinya mereka tidak faham bahwa Allah memiliki nama Al-Quddus. Tidak ada yang pantas dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu segala bentuk kekurangan atau segala bentuk perkara yang akan menjadikan ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari segala bentuk kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ini akan ini menunjukkan tentang kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan dirinya dari segala kekurangan, baik dalam hal ilmunya, baik dalam hal pemberian rezeki, baik dalam hal yaitu sifat Allah kehidupannya. Ini Allah hidup sempurna total. Allah hidup sempurna total, tidak berawal dari yang lemah, tidak mengalami yaitu sakit, tidak diserang kantuk, apalagi tidur, tidak mengalami kematian, tidak mengalami ini kekurangan. Ini hidup sifat Allah sempurna total, bersih dari segala kekurangan-kekurangan. Maka ketika kita faham bahwasanya Allah memiliki nama Al-Quddus, maka semua nama-nama Allah itu suci total dari segala bentuk ini kekurangan. Demikian juga bapak sekalian, nama Allah As-Salam. As-Salam yang nisbat kepada Allah memiliki beberapa makna. Satu, Allah Subhanahu wa taala As-Salam, Allah selamat dari segala cacat, aib dan kekurangan, sehingga betul-betul bersih total, selamat total dari segala kekurangan. Orang-orang yang mereka menisbatkan kekurangan bagi Allah menunjukkan dia tidak faham bahwa Allah adalah As-Salam. Itu berkaitan dengan zat Allah Ta'ala, bersih total dari kekurangan dalam bentuk apapun. Kemudian Allah As-Salam, Allah yang memberikan keselamatan, sumber keselamatan, sehingga hendaknya para hamba meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya dari Allah lah dimintanya yaitu keselamatan. Meminta keselamatan kepada selain Allah maka menunjukkan penyekutuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari nama Allah As-Salam ini diambillah yaitu agama Allah adalah agama Islam. Islam itu serumpun dengan makna ini As-Salam, Islam yang memberikan keselamatan. Islam adalah agama yang menyelamatkan, yang memberikan keselamatan, dan sifat agamanya adalah bersih dari segala cacat, aib dan kekurangan, di mana agama Allah adalah agama yang Allah berikan dengan sempurna mutlak tanpa ada kekurangan apapun di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Islam adalah ajaran yang betul-betul memberikan keselamatan. Ajaran yang secara ajarannya selamat dari kekurangan-kekurangan, dan Islam akan menjadikan atau memberikan keselamatan bagi orang-orang yang mereka memeluk yaitu Islam. Selamat dari segala akhlak-akhlak yang buruk. Oleh karena itulah ketika Nabi bicara tentang Muslim, Muslim orang yang beragama dengan agama Islam, Islam adalah agama yang memberikan keselamatan, Maka di antara akhlak seorang muslim, Nabi katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang dia, yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya, kejahatan perbuatannya. Ini adalah akhlak seorang muslim yang beragama dengan Islam. Dia, ini orang lain, kaum muslimin dibuat selamat dari ini kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Artinya kalau kita mengatakan kita muslim, artinya Bapak Ibu memberikan garansi kepada orang, Anda akan selamat dari kejahatan lisanku dan kejahatan perbuatanku. Artinya orang yang Islamnya semakin sempurna, maka semakin memberikan keselamatan pada orang lain. Orang benar-benar dibuat selamat dari kejahatan lisan dan perbuatannya. Semakin orang dia muncul kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya, menunjukkan keislamannya kadarnya rendah. Kadar keislamannya adalah rendah. Semakin sempurna keislaman seorang, dia semakin memberikan jaminan keselamatan kepada orang lain berkaitan dengan kejahatan lisan dan kejahatan tangan dia. Demikian juga kampung yang akan dimasuki oleh kaum mukminin, dia di akhirat kelak namanya Darussalam, yaitu kampung keselamatan. Ini kampung yang selamat total dari segala kekurangan-kekurangan. Di dunia ini adalah tempat yang banyak kekurangan-kekurangan yang melelahkan buat kita, karena banyaknya kekurangan yang kita dapatkan di dunia ini. Sehingga apa yang kita dapatkan di dunia senantiasa terus ada kekurangannya, ada ketidakpuasannya, ada saja yang kurang. Tetapi di akhirat kelak betul-betul yaitu kampung keselamatan. Laki-lakinya dia senantiasa muda, tidak lagi pernah mengalami tua dan memiliki kekuatan-kekuatan yang sempurna. Perempuannya juga perempuan yang mutahharah, yang disucikan Allah, tidak lagi mengalami berbagai macam kotoran-kotoran di kampung keselamatan. Tidak haid, tidak nifas, tidak menjadi tua, tidak mengalami lemah. Dan kampungnya secara umum kampung yang penuh, yaitu kesempurnaan, selamat dari berbagai macam kekurangan-kekurangan. Sehingga dari Allahnya As-Salam, agamanya adalah Islam, kemudian orangnya adalah Muslim, kemudian kampung yang akan dimasuki adalah Darussalam. Ini berkaitan demikian sehingga orang yang mereka faham Allah memiliki nama As-Salam, bahwa Allah selamat dari segala cacat, aib dan kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikemulah subuh. Subuh yang kemudian tasbih, ini nama Allah As-Subuh. Allah suci dari segala jadi aib dan kekurangan-kekurangan. Ini adalah pengelompokan nama yang ketiga, yaitu Allah SWT, nama-nama Allah yang menunjukkan kesucian dari segala aib dan cacat dan kekurangan. Oleh karena itulah Allah katakan di dalam ayat, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Maha suci Allah Rabbmu yang memiliki izzah, memiliki kewibawaan, keperkasaan dari seluruh apa yang mereka sifatkan. Oleh karena itulah orang-orang musyrik, mereka telah yaitu mengotori Allah, menisbatkan sifat-sifat ketidaksucian bagi Allah, karena mereka sekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah Maha Suci dari semua apa yang mereka sekutukan. Subhanallahi amma yusyrikun. Allah katakan Maha Suci Allah dari apa yang mereka yakni sekutukan. Penyekutuan hamba, hamba yang menyekutukan Allah, maka hamba ini dia telah tidak menyucikan Allah. Oleh karena itulah, seandainya dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan kafir, dia tidak akan musyrik. Karena kesyirikan artinya dia tidak menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari segala sekutu. Penyekutuan kepada Allah artinya menisbatkan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mereka yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi 6 hari. Kemudian hari yang ketujuh Allah istirahat karena kelelahan. Maka Allah bantah, ma massana min luhub. Allah tidak terserang atau Allah tidak terkena sifat luhub, yaitu sifat kelelahan. Allah menyucikan dirinya dari apa yang mereka tuduhkan. Kata sebagian manusia, mereka menisbatkan pada Allah, Allah punya anak. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa mereka sifatkan. Menisbatkan kepada Allah punya anak, ini merupakan mengaitu memberikan, menisbatkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian Allah juga katakan, sehingga Allah katakan bahwa ucapan Allah memiliki anak ini, takatus samawatu yatafattarna wa tamsakul ardu wa tahirul jibalu hadda. Hampir-hampir ucapan ini membuat langit itu runtuh, bumi itu terbelah, dan gunung itu jugruk. Ini adalah karena menisbatkan sifat kekurangan bagi Allah, di antara ucapan Allah memiliki anak. Oleh karena itulah, kalau kita faham sifat ini, maka kita akan mensucikan Allah, yaitu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Kita tidak akan lancang menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para utusan Allah. Para utusan Allah Subhanahu wa taala Allah sifati salamah, salamah di dalam yakni akhlak pembawaannya, salamah di dalam penyampaian risalahnya, salamah dalam itu dalam risalah yang beliau bawakan. Cara yang terbaik dalam mewujudkan agama Allah adalah seperti yang telah dilakukan oleh Nabi. Oleh karena itulah, barang siapa yang mereka mengadakan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Nabi dalam menegakkan amal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka langsung atau tidak menuduh bahwa Nabi ini enggak selamat dalam menyampaikan risalah, dalam mencontohkan amal ibadah, sehingga dia masih menemukan cara-cara yang lebih bagus, yang dianggap lebih bagus, lebih hebat, lebih praktis, lebih singkat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Oleh karena itulah, ketika para salaf membantah orang-orang yang mereka suka kreasi dalam agama, standarnya itu Rasul dan para sahabat. Seperti yang pernah kita ceritakan ketika Imam Ahmad membantah Ahmad bin Abi Duwab berkaitan dengan keyakinan Quran itu makhluk. Di zaman ini Imam Ahmad, para khalifah dikendalikan atau dipengaruhi oleh ulama-ulama Mu'tazilah yang memiliki akidah Quran makhluk. Sampai para ulama-ulama diuji Artinya diuji dengan keyakinan itu, yang tidak berkeyakinan seperti ini ditangkap, dipenjara, disiksa. Itu meliputi hampir semua ulama, satu di antaranya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ditangkap, dipenjara, disiksa bukan hanya sebulan dua bulan, tapi sampai tiga generasi raja. Dan Imam Ahmad bersabar. Sekalian, Imam Ahmad kalau mau menggerakkan, mau menggerakkan fans, pengikutnya, penggemarnya, maka pengikut Imam Ahmad jutaan. Kalau hanya pengen menggerakkan, kemudian pengen berontak kepada penguasa, oh sangat gampang bagi Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad walaupun dizalimi sedemikian rupa dan disiksa sedemikian rupa sampai tiga generasi raja, Imam Ahmad tidak ada niat untuk memberontak pada penguasa. Bahkan ketika datang sekelompok ulama yang meminta izin Imam Ahmad untuk melakukan pemberontakan pada penguasa, Imam Ahmad tidak mengizinkan. Karena yang akan di depan mata ini, yang akan terlihat adalah darah dan darah dan darah dan darah kaum muslimin. Para ulama mengingatkan berkaitan dengan kezaliman penguasa, kemungkinannya dua. Ini musibah atau ini azab. Bisa musibah, bisa azab. Kalau itu azab, adab yang mesti kita lakukan apa? Tadarruk. Kita mesti tadarruk, bersimpuh, mendekat kepada Allah. Semakin mendekat, semakin bersimpuh, yaitu kita total mengharapkan total kepada Allah dan mendekat kepada Allah. Dan ini pasti daripada hasil kesalahan yang dimilikinya. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydihim. Tidak ada musibah yang menimpa mereka kecuali hasil dari perbuatan mereka. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Sehingga mereka sadar persis adanya penguasa zalim itu disebabkan diantaranya karena kezaliman mereka juga, sehingga Allah mengadakan penguasa zalim untuk menyiksa orang-orang yang zalim. Maka sikapnya pada saat yang seperti itu tadarruk, yaitu kita mendekat kepada Allah, bersimpuh kepada Allah, kembali kepada Allah dan mentaubati perbuatan-perbuatan mereka. Ini apabila penguasa zalim itu sebagai azab dari Allah Ta'ala. Kalau penguasa zalim itu merupakan musibah, orang yang terkena musibah itu kewajibannya bersabar. Kewajiban dia bersabar. Ini yang disebutkan para ulama ketika mereka menghadapi penguasa zalim. Imam Ahmad termasuk yang memberikan nasihat demikian kepada, yaitu orang yang mereka ingin memberontak penguasa. Karena yang dipelihara para ulama adalah darah dan darah dan darah, jangan sampai darah muslimin tertumpah sia-sia. Sekalian, Suriah yang berawal dari pemberontakan sebagian muslimin kepada penguasa yang dianggap zalim, itu sudah diingatkan oleh ulama sebelumnya, kalau tidak dihentikan kegiatan kalian, Suriah nanti habis, akan bisa bersih rudes. Dan kejadian seperti yang difirasatkan para ulama. Syekhul Islam ratusan tahun yang lalu, beliau setiap melihat pelajaran dari awal sampai kejadian di zaman beliau, tidak ada pemberontakan pada penguasa itu kecuali buahnya atau berakhir ma'aqamu dinan wala dunyan. Mereka hasilnya tidak bisa menegakkan urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Dunianya enggak bisa mereka raih, agamanya kacau balau enggak karuan. Agamanya berantakan enggak karuan. Fis itu partai politik yang ada di Aljazair. Pernah berbangga dengan jumlah yang banyak, jutaan, sehingga mereka total yakin akan memenangkan pemilu dan kemudian akan bisa berjaya dengan Islamnya. maka bagaimana gencarnya mereka ini dalam masalah upaya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Dia sangka bisa menduduki, memenangkan, kemudian bisa menduduki strategis, dan kemudian dengan gampang merubah. Ketua Fesnya ditanya oleh Syekh Albani, seorang ulama, pertanyaannya seperti pertanyaan Rasulullah tapi bentuknya lain. Nabi pernah bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata si budak, "Fis sama," Allah di langit. "Man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." "Fa anti mu'minah." Berarti kamu adalah mukminah. Nabi perintahkan pada tuannya untuk membebaskan budak ini, dia adalah budak mukminah. Pertanyaan Syekh Albani kepada ketua Fis ini, pertanyaannya, apakah setiap anggota Anda mengetahui kalau Allah itu di atas arsy? Jawaban dia, "Saya berharap seperti itu ya Syekh." Kata Syekh Albani, "Saya enggak butuh jawaban politis." Setelah bulat-bulat, kemudian jawabannya, "Tidak setiap anggota saya sudah mengetahui Allah di atas arsy." Kata Syekh Albani, "Cukup jawaban Anda, ini mengetahui kualitas, seberapa kualitas pengikut mereka." Dalam pandangan ulama, ketika mereka belum memiliki akidah yang mapan, mereka tidak berkualitas, dan kualitas mereka katanya adalah buih. Untuk pengikut Anda, untuk buih. Ketika pemilu menang mutlak, menangnya itu bukan hanya sekedar yaitu 50% plus 1 sampai 90%an mutlak menangnya itu, tapi yang namanya tauhid, namanya kufar, namanya orang-orang yang mereka musuh-musuh Islam, gak pernah akan membiarkan itu terjadi. Maka kekuatan real yang bergerak, angkatan bersenjata yang bergerak, disikat semuanya mereka sehingga berantakan dunia dan dakwah menjadi kacau balau, padahal sudah mulai tertata dakwah, banyak aparat yang terdakwai, banyak ini masyarakat sudah mulai banyak terdakwai, sampai akan jadi musibah politik besar. Sekalian, umat ini perlu dakwah dan penataan dakwah yang sangat betul-betul diperhatikan. Target yang harus ditargetkan, bagaimana tertanamnya yaitu keislaman dalam jiwa-jiwa yaitu kaum muslimin. Target politik itu bukan target yang ditargetkan Islam. Target Islam tertanamnya jiwa setiap muslim, mereka mengenal Islam, nanti akan tumbuh dari hati mereka bagaimana mewujudkan Islam. Kita tidak bisa sekedar bisa punya kuasa menerapkan Islam, gak bisa sebelum mereka terdidik oleh yaitu Islam. Sekarang ini baru sekalian, minta maaf, seandainya ditakdirkan ada yang bisa jadi presiden, memegang jabatan presiden, yakin gak bisa menerapkan Islam, dia akan disembelih seandainya menerapkan yaitu Islam. Masyarakatnya gak siap syirik diberantas, gak siap bid'ah diberantas, mereka gak siap, belum siap pula mewujudkan nilai-nilai Islam. Dakwah adalah perjalanan panjang yang mesti ditanamkan di hatinya para ini pribadi kaum muslimin. Rasulullah SAW 23 tahun menyiapkan jiwa para sahabat total tertanam nilai-nilai keislaman dari dasar. Seandainya dari awal mereka targetnya kekuasaan, maka tidak akan muncul ini apa yang mereka harus wujudkan berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Intinya dakwah itu membutuhkan waktu panjang dan terus harus ditajarkan kepada ini masyarakat. Wassalamun alal mursalin, bahwa para utusan Allah itu adalah yang paling selamat di dalam membawakan agama Allah. Kalau kita cara berdakwah, cara membangun masyarakat, menyelisih apa yang telah digariskan oleh Nabi, jangan harap perjalanan kita akan menuju pada kejayaan. Jangan harap apa yang kita lakukan akan menuju pada kejayaan. Sekarang ini perjuangan muslimin, para pejuang-pejuang muslim seakan-akan lebih memiliki jalan pintas membawakan Islam, jalan pintas meraih kejayaan Islam, bahkan menganggap apa yang diajarkan oleh Rabi itu kelamaan. Contohnya adalah mengajarkan akidah. Kelamaan kalau harus mengajarkan akidah, maka jalan pintas, membuat jalan pintas seakan melebih mempercepat terdapat tercapainya kejayaan Islam, gak akan terwujud. Semu itu adalah janji-janji semu. Jalan terbaik apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin, maka ini pun adalah menerangkan tentang kemahasucian Allah dan keselamatan jalan jadi ajar oleh Nabi. Yang keempat, yang terakhir, bahwa di antara pengelompokan nama Allah ada nama Allah yang nama ini menghimpun nama-nama yang lainnya yang menunjukkan tentang ya ini kesempurnaan Allah. Contohnya Allah Al-Hamid, Allah Al-Hamid, Allah Zat yang Maha Terpuji. Ini bukan mengandung satu nama, tapi menghimpun semua nama-nama yang lainnya, yang kemudian nama Allah Al-Hamid ini menunjukkan keterpujian mutlak. Terpuji dalam ilmunya, terpuji dalam tindakannya, terpuji dalam hukumnya, terpuji dalam syariatnya, terpuji semua dalam berbagai macam halnya, sehingga nama Al-Hamid itu menghimpun semua kesempurnaan dari nama-nama Allah yang lainnya. Sehingga ada nama Allah yang sifatnya Zatiyah, Sufutiyah, kemudian nama Allah yang meniadakan semua kekurangan dari cacat dan aib, dan ada nama Allah yang di dalamnya menghimpun semua nama-nama yang lainnya yang menunjukkan kemuliaan, keagungan Allah Ta'ala. Al-Hamid, Al-Azim, Al-Majid, ini nama yang menghimpun semua kesempurnaan Allah yang lain-lainnya. Sekalian, ini adalah di antara yang perlu kita ketahui berkaitan dengan pengelompokan beberapa nama-nama Allah, dan ini hal yang mesti kita ini ketahui karena akan bermanfaat nanti ketika kita mempelajari satu persatu tentang nama-nama Allah yang insyaallah akan datang pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita masih bicara tentang beberapa kaidah-kaidah dari nama-nama Allah yang perlu kita fahami sebelum kita masuk pada pembicaraan satu persatu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekalian, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqamah di dalam belajar, dan memang perlu kita sedikit-sedikit untuk mendapatkannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang akan bermanfaat dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan tumbuh rasa pengakuan kita yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.